إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين عزكم الله InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas fi Sarhi Kitab Tauhid. Masih dalam bab firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Terakhir kita bacakan ayat dalam surah At-Taubah ayat yang ke-24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktarabtumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Di mana dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan ancaman kepada orang yang mencintai perkara-perkara tadi dan mendahulukannya dibandingkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, dan dibandingkan melakukan perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dia mendahulukan kecintaan kepada perkara-perkara yang disebutkan tadi dibandingkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dusta dalam pengakuan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendahulukan perkara-perkara tadi dibandingkan perintah Allah dan Rasul-Nya. Nah, dan diberikan ancaman dengan ditimpakannya hukuman dan siksaan bagi orang yang keadaannya seperti itu. Masuk pada munasabatul ayah lil bab. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, munasabatul ayati lil bab. Munasabah pada rasi ayat dengan bab. Anna fiha wujub تقديم محبة الله ومحبة ما يحبه الله من الأشخاص والأعمال على محبة ما سوى ذلك. Sesungguhnya dalam ayat ini menunjukkan tentang wajibnya mendahulukan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min al-ashkhas, berupa orang-orang, ya, manusia-manusia, wal a'mal, amalan-amalan, ala mahabbati ma siwa dzalika, ya, di atas kecintaan kepada selain itu. Nah, dan hukumnya wajib mendahulukan kecintaan kepada Allah dan kecintaan terhadap apa-apa yang cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan baik berupa orang-orang Allah mencintai, para anbiya, maka hendaknya kita pun mencintai mereka. Atau amalan-amalan soleh. Nah, maka hendaknya kita pun mencintai amalan-amalan soleh tersebut. Ma istafadu minal ayah, faida apa saja yang diambil daripada ayat ini. Yang pertama, wujubu mahabbati Allah Ta'ala wa mahabbati ma yuhibbuhu. Wajibnya mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai apa yang cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagai seorang hamba, wajib kita mencintai zat yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan telah dijelaskan, mahabbah, kecintaan ini merupakan asluddin. Asal dalam agama, asal dalam ibadah, ya. Pokok dalam ibadah hendaklah diiringi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping al-khauf dan juga roja. Nah, dan juga wajib bagi kita mencintai apa yang cintai oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum. Amalan-amalan soleh dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak dalam ayat-ayat disebutkan tentang kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melakukan amalan-amalan soleh. Inna Allah yuhibbul muqsitin, di antaranya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Sehingga untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita berbuat adil. Inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan juga orang-orang yang mensucikan diri. Maka hendaklah kita pun mencintai perbuatan-perbuatan tersebut. Mencintai taubat dan juga mencintai perbuatan mensucikan diri, bersuci. Nah, dikatakan ini adalah sebab meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi ayat-ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kecintaan kepada orang-orang yang melakukan amalan-amalan soleh. Nah, dan juga hendaklah kita mencintai orang-orang yang cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, hendaklah kita mencintai kaum mukminin. Dikarenakan mereka adalah orang-orang yang cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun mencintai para anbiya, mencintai para malaikat. Dikatakan mereka adalah makhluk-makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita memusuhinya, membencinya, Allah Subhanahu wa taala mengancam peperangan kepada orang yang mencintai, membenci orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis kursi Allah mengatakan, man adali waliya faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku umumkan peperangan kepadanya. Yang memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yang memusuhi orang-orang cintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah umumkan peperangan kepadanya. Dan wali Allah Subhanahu wa taala secara umum, mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala inna awliya Allah لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak merasa khawatir dan juga tidak bersedih hati. Dan Allah sebutkan, mereka adalah orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hakikat wali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hendaknya kita pun mencintai mereka. Mereka adalah wali Allah. Orang beriman, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita membencinya. Jangan kita memusuhinya. Kalau kita memusuhi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah umumkan peperangan kepada kita. Nah. Yang kedua, wujubu hubin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah ancam, barang siapa yang mencintai perkara-perkara yang disebutkan tadi dibandingkan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, tunggulah sampai datang keputusan Allah, sampai datang azab dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga wajib bagi kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang memerintahkan supaya kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan bentuk cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnahnya. Banyak orang yang mengaku cinta kepada Nabi. Akan dari meninggalkan sunnahnya, bahkan sebaliknya melakukan perkara-perkara yang baru dalam agama. Yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita lihat para sahabat, sangat besar kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bahkan rela mengorbankan dirinya untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud misalnya. Nah, para sahabat mereka membentengi Nabi Muhammad SAW dengan dirinya sampai gugur di medan jihad. Nah, yang satu gugur, yang satunya lagi terus melindungi Nabi SAW. Dikarenakan kecintaan mereka kepada Nabi SAW yang sangat luar biasa. Nah, yang ketiga, al-wa'id ala man kanat hadhi samaniyatu aw ghayruha ahabba ilayhi min dinihi. Ancaman bagi orang yang 8 perkara ini atau yang lainnya lebih dia cintai dibandingkan agamanya. Yang 8 perkara ini, yang pertama, bapak-bapak kalian, orang tua, anak-anak, saudara-saudara, yang keempat istri-istri, yang kelima keluarga atau kerabat, yang keenam harta, yang kelima perniagaan, yang ketujuh perniagaan perdagangan, yang kedelapan tempat tinggal yang kalian sukai. Apabila 8 perkara ini yang disebutkan tadi atau yang lainnya lebih dia cintai dibandingkan agamanya, maka diberikan ancaman dalam ayat yang kita bacakan tadi. Nah, disebutkan 8 ini dikarenakan keumuman orang atau kebanyakan di antara manusia mendahulukan 8 perkara tadi atau sebagiannya dibandingkan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Ada yang mendahulukan orang tuanya, lebih memilih orang tuanya dibandingkan Allah dan Rasulnya. Nah, atau memilih anaknya, atau memilih keluarganya, saudaranya, istrinya, dan yang lainnya, dibandingkan kecintaan Allah dan Rasulnya. Nah, sekali lagi, naklah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaan yang sangat. Allah katakan, walladina amanu ashaddu hubban lillah. Orang-orang beriman sangat dahsyat cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara bukti yang sangat jelas seseorang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad kepada mereka yang mengaku cinta kepada Allah, apabila kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini sebab yang sangat besar meraih kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala an Anas bin Malik Abu Hamzah khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Salah seorang di antara kalian tidak sempurna keimanannya sampai aku lebih dicintai dibandingkan anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Akhrajah, dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan habibahullah ta'ala, la yu'minu ahadukum ay al-iman al-kamil. Tidak beriman salah seorang di antara kalian yang dimaksud keimanan yang sempurna. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Ya. Jadi, ketika kita mendapatkan dalam ayat ataupun hadis yang menafikan keimanan, ya, bisa maknanya menafikan keimanan sama sekali. Tidak ada keimanan sama sekali. Ya. Bisa juga maknanya menafikan kesempurnaan keimanan. Ya. Sesuai dengan keadaannya. Ya. Seperti dalam hadis yang kita bacakan ini, la yu'minu ahadukum, tidak beriman, bukan berarti kafir di sini, akan tapi tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Ya. Ini pun seperti hadis Nabi SAW, la yazni zanin hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang yang berzina ketika berzina dalam keadaan dia beriman. Jangan kita pahami berarti zina itu mengeluarkan dari Islam. Seorang muslim yang berzina berarti dia kafir. Tidak. Akan tapi makna wa huwa mu'min ay mu'min kamil iman. Tidaklah seorang yang berzina ketika berzina dalam keadaan dia sempurna keimanannya. Ini maknanya. Nah, jadi orang yang berzina masih dihukumi mukmin, tapi naqisul iman, kurang keimanannya, lemah keimanannya. Ya. Ini akidah al-sunnah wal-jamaah berkenaan dengan hadis-hadis yang seperti ini. Ya. Tidak seperti orang-orang khawarij yang mereka bermudah-mudah mengkafirkan orang lain selain daripada kelompoknya. Dan mengkafirkan kaum muslimin yang terjatuh kepada dosa-dosa. Ya. Ini akidah yang berbahaya, yang batil. Nah, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku lebih cintai olehnya. Binasbin ahabba khairu akuna. dengan dinasobkannya kata ahabba yang merupakan khobar akuna. Kana yakunu. Ya. Kana ini ada isimnya, ada khobarnya. Ada isim kana, ada khobar kana. Ya. Isimnya domir ini. Nah, akuna. Ya. Tadi ruhu ana. Ya. Sampai aku lebih dia cintai. Nah, dibandingkan anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Dalam bahasa Arab. Sebagai khabar bagi akuna. Nah, isimnya domir tadi ruhu ana. والناس اجمعين من اكف العام الخاص manusia semuanya termasuk اكف العام menyambungkan yang umum kepada yang khusus sampai aku lebih dia cintai dibandingkan anaknya orang tuanya anaknya orang tuanya sifatnya khusus والناس اجمعين dan manusia semuanya ini umum yang umum ini di gabungkan atau disambungkan dengan yang khusus. Ini makna akful am al khusus. Mengatakan yang umum kepada yang khusus. Al-ma'na al-izmani al-hadis. Makna global hadis yang kita bacakan tadi. Yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna ahadan lan yu'min al-iman al-kamila alladhi tabarru'a bihi dimmatuhu wa yastahiku bihi dukhul al-jannah. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW mengkhabarkan bahwasanya seseorang tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Ya. Yang dia lepas dari tanggung jawabnya. Dan berhak untuk masuk ke dalam jannah. Hatta yuqaddima mahabbatar rasul ala mahabbati aqrabin nasi ilaih. Sampai dia mendahulukan kecintaannya kepada Rasul SAW. Dibanding kecintaannya kepada manusia-manusia yang paling dekat kepadanya. Ya. Ya sempurna. Iman seseorang sampai mendahulukan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dibandingkan kecintaan kepada manusia yang paling dekat dengannya. Nah. Kalau kita lihat para sahabat, radhiyallahu alaihim ajmain, ya. Di antara mereka ada yang orang tuanya kafir. Tapi mendahulukan kecintaan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lebih memilih Rasulnya. Nah. Di antara mereka pun ada yang anaknya kafir. Tapi orang tuanya lebih memilih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Sahabat yang mulia. Sampai ketika tumbuh dalam dirinya kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, ya, masuk Islam, orang tuanya marah, ibunya marah, ya, bahkan ibunya mengancam, kalau engkau tidak melepaskan agamamu, ya, saya tidak akan makan, tidak akan minum, ya, sampai engkau melihat saya mati, engkau akan menyesal. Nah. Jawaban Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan kepada ibunya, wahai ibu, kalau seandainya engkau memiliki 100 nyawa, ya, kemudian dicabut satu persatu, niscaya aku tidak akan meninggalkan agamaku. Masya Allah. Mendahulukan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Dibandingkan kecintaan kepada ibunya. Cinta kepada ibunya. Tapi kecintaan kepada ibunya, nah, tidak mengalahkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, walaupun manusia yang paling dekat. Wa ala mahabbati kulli makhluk. Nah, dan orang sempurna keimanannya, dia akan mendahulukan kecintaan kepada Rasul SAW dibandingkan kecintaan semua makhluk. Kenapa? Li'anna bisababihi husul hayatil abadiyah. Dikarenakan dengan sebab kecintaan atau dengan sebab Nabi SAW tercapailah kehidupan yang abadi. Wal inqada minad dalal ilal huda. dan bangkitnya dari kesesatan kepada petunjuk dengan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallazi ba'atha fil ummiina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabla fi dhalalin mubin. Nah, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutus pada bangsa yang ummi seorang rasul di antara mereka, membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, mensucikan mereka dari akhlak-akhlak yang jelek dengan akhlak-akhlak yang mulia, mengajarkan kepada mereka Al-Quran, Al-Kitab, dan Al-Hikmah, dan As-Sunnah, walaupun mereka semuanya berada dalam kesesatan yang nyata. Ya. Dengan sebab Nabi SAW membangkitkan dari yang asalnya sesat, nah, kepada petunjuk. Dari asalnya zaman jahiliyah menjadi zaman yang penuh dengan ilmu. Nah, sehingga wajibnya kita mendahulukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Nah, wa mahabbatuhu taqtadi ta'atahu. Mencintai Nabi SAW menuntut untuk mentaatinya. Bukan sekedar didendangkan, didendangkan, dinyanyikan cinta Rasul, tapi tidak mentaati Rasul SAW. Banyak sekarang orang-orang yang dinyanyikan cinta Rasul di masjid-masjid ataupun di tempat-tempat yang lainnya, tapi dalam praktiknya tidak mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, melakukan perkara-perkara yang baru dalam agama yang tidak contohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sunnah Nabi mereka tinggalkan. Nah, ini bukan orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebelum sholat wajib yang disunahkan oleh Nabi SAW, sholat qobliyah, rawatib. Nah, dan juga berdoa waktu mustajab antara alal iqamah. Nah, sebagian kaum muslimin justru sebaliknya, melakukan perkara yang baru dalam agama ini. Menyanyikan ya, tentang sholawat-sholawat kepada Nabi, ya. Cinta Rasul. Nah, tapi menyisih apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum melaksanakan salat wajib bukan nyanyi-nyanyi. Ya. Walaupun nyanyi-nyanyi cinta Rasul. Nah. Atau selawatan-selawatan. Ya. Tapi yang dicontohkan adalah salat qobliyah, rawatib. Dan juga berdoa waktu mustajab. Nah, sehingga orang yang melakukan kebid'ahan, dia akan meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi. Nah, sehingga saya sebutkan tadi, konsekuensi seorang yang menyatakan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mentaatinya. Wattiba'a ma amara bih, mengikuti apa yang diperintahkannya. Wa taqdima qawlihi ala qawli kulli makhluk, dan mendahulukan ucapan Nabi SAW dibandingkan ucapan semua makhluk. Ini konsekuensi bagi orang yang menyatakan cinta kepada Rasul SAW. Ya, harus mentaatinya, mengikuti apa yang diperintahkannya, mendahulukan ucapannya dibandingkan ucapan semua makhluk. Ya, tidak fanatik kepada suatu kelompok, suatu golongan, kepada suatu madhab. Ya. Jangan sampai membantah ucapan Rasul SAW dengan ucapan pimpinan kelompoknya atau imam madhabnya. Tidak. Bahkan para imam madhab Kalau kita lihat dalam kitab-kitabnya, mereka mengatakan, apabila ada ucapanku yang menyelisih ucapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggalkan ucapanku dan ambillah ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang diajarkan oleh Imam Al-Madahib. Nah, imam-imam madhab, baik Syafi'i, Maliki, Hambali, atau Hanafi, mengajarkan demikian. Ya. Jangan sampai fanatik ketika diingat, ini hadis Nabi SAW, oh tidak, kata imam saya begini dan begitu. Nah, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ahsha an tanzil 'alaykum hijaratun minas sama' aqulu lakum qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu qala Abu Bakar wa Umar. Nah, aku khawatir akan turun bebatuan dari langit menimpa kalian ketika aku mengucapkan Allah dan Rasulnya mengatakan demikian. Lantas kalian membantah dengan mengatakan Abu Bakar, Umar mengatakan yang lainnya. Membantah ucapan Rasul dengan ucapan Abu Bakar dan Umar saja, para sahabat khawatir sebab turunnya azab, turunnya bebatuan dari langit. Apalagi membantah ucapan Rasul dengan selain mereka, selain Abu Bakar, selain Umar. Nah, membantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar saja, ini khawatir menjadi sebab turunnya azab. Apalagi membantah selain dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Nah, dahulukan ucapan Rasul dibandingkan ucapan setiap makhluk. Nah, dikatakan Rasulullah SAW telah dijamin ma'asum, ya, terjaga dari dosa. Dan juga Allah mengatakan, وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُّهَىٰ. Beliau tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Bukan tapi, merupakan wahyu yang diwahyukan. Nah, ini makna global dari hadis yang kita bacakan tadi. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Faedah-faedah dari hadis yang kita bacakan tadi. Ilham, alhamdulillah. Subhanakum wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.